Api asmara yang dahulu pernah membara, semakin hangat bagai ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama, karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Tarik sis, semongko. Ada di Mantara Persi. Kopi dan dulu. Aris Monco. Kalau kupandang kerli bintang nan jauh di sana, sayupku dengar melodi cinta bersama Anggun Dian Prabudita.